Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berkumpul, kita bersilaturahmi sekaligus juga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya diberkahi oleh Allah dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, kita insyaallah pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita masuk pada bab baru, yaitu bab khiyar. Bab khiyar atau yang mungkin kita bisa sebut dalam hal ini adalah jual beli. Khiyar itu seperti garansi begitu ya. Jadi khiyar itu kan ikhtiar, dari kalimat ikhtiar, opsi dan pilihan. Jadi ikhtiar adalah bentuk garansi antara dua pihak untuk sama-sama saling mengembalikan barang dagangan yang diperjualbelikan dengan ridho keduanya begitu. Dan ikhtiar ini dibolehkan dalam syariat, hanya saja memang perbedaannya dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab selain mazhab Syafi'i, bahwa mazhab Syafi'i hanya melegalkan khiyar di majelis. Artinya khiyar di on the spot gitu. Kalau kedua belah pihak, pembeli dan penjual, sudah berpisah badannya, maka tidak ada khiyar. Yang ada khiyar syarat, dan khiyar syarat pun dibatasi sampai 3 hari begitu. Kita baca sama-sama teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wal mutabayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa lahuma ay yashtarita al khiyara thalathat ayyam. Kata Syekh Abi Syuja, wal mutabayyani, dan dua orang yang melakukan jual beli, bil khiyari, mereka keduanya punya garansi. Khiyar itu kan opsi untuk mengembalikan barang dagangannya. Bahasanya garansi barang kembali begitu. Keduanya bil khiyari, dia punya khiyar, dia punya garansi untuk sama-sama mengembalikan. Penjual ngambil mengembalikan uangnya, pembeli mengembalikan barangnya, malamnya tafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Jadi khiyar itu ada, tapi khiyarnya khiyar majelis. Walahuma, dan keduanya juga, ayyashtarita, boleh keduanya memberikan syarat, sama-sama mensepakati adanya syarat. Al-khiyar, syarat adanya garansi thalathata ayyamin, 3 hari setelah jual beli gitu. Jadi ini yang disebut dengan khiyaru syart. Ada khiyar majelis dengan khiyaru syart gitu. Khiyar majelis selama dia belum misah gitu. Kalau khiyar syarat ya 3 hari ini. Al-khiyaru kama dzakarahu Syekh, al-khiyar sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, nau'ani, 2 jenis. Ahlan Pak Jagat. Ahlan Ustaz Zulkifli. Al-khiyaru khiyar, garansi atau opsi kembali barang, kama dzakarahu syaikhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, nau'ani, ada 2 jenis. Khiyaru majlisin, yang pertama khiyar majlis, wa khiyaru syartin, dan khiyar syarat. Summa, jadi khiyar majlis itu khiyar yang ada di, jadi selama badannya belum misah, artinya selama orang ini masih berhadap-hadapan di tempat gitu, Bahkan nanti pun ada penjelasan bahwa kalaupun keduanya melakukan perjalanan bareng gitu. Jadi dagang jual belinya terjadi di pasar A. Kemudian dari pasar A kebetulan gitu, si penjual dengan pembeli melakukan perjalanan yang sama, naik mobil yang sama, itu juga khiarnya masih ada tuh. Jadi khiar majus itu standarnya badannya tidak berpaling begitu. Jadi kalau badannya masih dalam satu tempat, satu kendaraan, khiarnya masih ada. Khiaru majlisin wa khiaru syartin. Thumma khiaru majlisin. Kemudian yang namanya khiar majlis, gua garansi on the spot begitu. Yathbutu fi anwa'il bayi, itu yathbut, itu terjadi dan sah adanya khiar majlis. Fi anwa'il bayi, di segala jenis jual beli. Hatta fi sorfi, sampai pun padahal asorf. Asorf itu biasanya jual tukar menukar. Asorf itu yang dimaksud tukar menukar. Dan tukar menukar asorf itu biasanya terjadi untuk jenis mata uang. Jadi emas ketemu emas, duit ketemu duit begitu. Artinya seluruh jenis jual beli ada yang namanya khiarnya, termasuk tukar menukar mata uang. Ya, rupiah ke rupiah, emas ke emas. Jadi sorf itu artinya bayar, sorf itu bayar usorf. Bayar usorf tabadulu al-umlah, tabadulu saman, tukar menukar mata uang biasanya. Wa bai'u ta'ami bit-ta'am, terjadi juga padahal jual beli makanan dengan makanan. Wa salam, dan juga terjadi pada jual beli salam. Jual beli salam itu, jual beli salam ya, duitnya dulu, barangnya belakangan. Itu pokoknya segala jenis jual beli terjadi di dalamnya khiyarul majlis. Jadi selama orangnya ini belum misah, maka dia boleh ngambil kembali duitnya gitu. Kalau bai' salam kan begitu. Wa tauliyah, tauliyah itu jual modal. Tauliyah itu dia jual barang sesuai dengan nilai yang dia beli. Dia beli barang ke agen 500 perak, dia jual 500 perak. Dia beli barang ke mana, pasar induk 20.000, dia jual di warungnya 20.000, itu namanya tauliyah gitu. Tauliyah itu kan seperti kepanjangan tangan. Jadi si warung cuma jadi kepanjangan doang begitu. Makanya al-muwali tauliyah. Wal-ishraku, dan juga terjadi pada al-ishrak. Al-ishrak itu kongsi. Jadi ada orang yang berkongsi dalam satu jenis perusahaan misalnya. Artinya mereka bersepakat kita untuk berkongsi dalam satu perusahaan ini, dalam satu saham ini. Jadi selama itu masih ada di dalam satu majelis, maka tidak ada masalah. Artinya tidak ada apa, masih ada khiyar majelisnya begitu. Sulhul muawadah. Sulhul muawadah. Sulhul muawadah itu bahasa sederhananya, sulh itu kan damai. Muawadah itu tukar menukar. Jadi sulhul muawadah itu adalah perjanjian damai dengan tukar menukar. As-sulhu, kalimat as-sulhu, perdamaian atau kesepakatan damai itu biasa terjadi pada hutang pihutang atau pada barang, iya, pada jenis hutang pihutang kan gitu. Bai' salam kan juga termasuk hutang pihutang. Ijarah juga, intinya begini, sulhul muawadah itu biasa terjadi pada hutang pihutang, bahwa kalau saya pihutang, misalnya Pak Jagat pernah minjem saya ke saya mobil. Jadi saya punya mobil nih, lalu mobil saya dipinjem sama Pak Jagat. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, begitu. Bahkan berbulan-bulan. Sampai akhirnya kita berdua lupa. Kita berdua lupa bahwa saya punya mobil yang dipinjem sama Pak Jagat. Lalu saya naikkan perkaranya ke pengadilan misalnya. Biasanya asal itu terjadi di pengadilan. Di pengadilan kemudian si hakim tuh memberikan kesepakatan damai antara kedua pihak begitu. Dihukumi oleh hakim tuh Pak Jagat, saya nih Jarkasi mengajukan kesepakatan damai. Apa perdamaiannya? Pak Jagat terbebas dari utang atau terbebas dari mengembalikan mobil dengan syarat mobilnya diganti dengan ruko misalnya. Itu namanya sulhul muawadah. Jadi ikatan damai, kesepakatan damai, tapi damainya dengan ditukar. Jadi hak saya tuh atas mobil ditukar atas izin hakim dengan ruko, dengan motor misalnya. Itu namanya sulhul mu'awadah. Jadi dalam kebanyakan ulama ada namanya sulhul mu'awadah, yaitu haknya ditukar dengan barang lain, atau namanya sulhul hafidhah, kesepakatan partisi. Partisi itu apa ya? Jadi kalau yang partisi itu, yang hafidhah itu biasanya kesepakatan untuk mengurangi nilai utang. Jadi Pak Jagat punya utang ke saya 5 juta misalnya begitu ya. Cuman karena keadaan tertentu jadi susah bayar, saya naikin ke hakim, lalu hakim ngasih solusi. Dah, daripada ribut nih, ente juga harus paham Bapak Jagat ini keadaannya susah. Kita damai aja lah, Pak Jagat cuman bisa 3,5 juta, ente harus terima. Nah, itu ikatan damai namanya sulhul hatithah. Jadi ada sulhul hatithah, ada sulhul mu'awadah. Jadi mu'awadah itu ikatan damai, ikatan kesepakatan untuk berdamai antara dua pihak dengan mengganti haknya dengan barang itu. Saya punya hak mobil saya, cuman karena Pak Jagat gak mampu mendatangkan mobil, maka diganti. Itu kena. Ketika terjadi kesepakatan itu ada khiyarnya, karena sulhul mu'awadah itu bagian daripada jual beli atau mulhaqun bil bayr. Dia perkara yang mulhaq, yang disamakan seperti jual beli karena ada tukar menukar gitu. Jadi khiyar itu terdapat pada isyrak, termasuk juga pada sulhul mu'awadah. Qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sulhul mu'awadah ini terjadi di zaman Nabi. Nabi Muhammad bukan sulhul mu'awadah, tapi kasus itu sulhul hatithah. Yaitu Nabi Muhammad pernah mengurangi nilai utang seorang sahabat di Masjid Nabawi. Jadi itu salah satu kenapa kemudian orang boleh, sejarahnya masjid itu bisa dijadikan tempat menghukum perkara. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mendamaikan dua pihak yang lagi ngutang, yang lagi punya utang. Lalu Nabi Muhammad membuat mereka berdamai dengan kondisi bahwa utang yang bisa dibayarkan itu tidak full begitu. Ya, yaitu perjanjian, dan itu diamini, artinya diiyakan oleh si orang yang punya hak begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi, nanti insyaallah kita nyampe pada bab perdamaian. Bab ikatan damai gitu. Itu nanti sampai kita pada bab itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan adanya khiyar ini itu memang berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyar. Pelaku jual beli itu bil khiyari, dia punya opsi, dia punya garansi untuk mengembalikan barang, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Aw yaqula ahaduhuma, atau keduanya, salah satu keduanya mengatakan kepada yang lain, ikhtar. Jadi terjadi itu khiyar selama belum ada perpisahan, atau udah berpisah cuman salah satunya mengatakan ikhtar, dan ikhtarnya itu dalam riwayat salah satu ayam, nanti ada ketemu itu riwayatnya. Jadi khiyar majlis ini cuman khiyar itu dua, khiyar majlis sebelum selama belum berpisah, yang kedua khiyar syarat, khiyar yang disyaratkan setelah dia berpisah, dan itu dalam pandangan Syafi'i itu hanya 3 hari berlakunya. Rawahu Syekhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, wala khiyara fil hawalati wa kadza fil kismati, dan tidak ada khiyar fil hawalah. Al-hawala apa itu? Al-hawala itu nuker utang gitu. Saya punya utang ke Pak Jagat nih 5 juta. Saya juga diutangin oleh Ustaz Zulkifli 5 juta. Jadi ketika Pak Jagat nagih ke saya, Ustaz, mana uang 5 juta? Nah, kemudian 5 juta itu saya bilang, saya punya duit 5 juta di Ustaz Zulkifli. Nah, Pak Jagat minta dah ke saya. Itu namanya hawalah. Yaitu intiqalu dhimmah ila dhimmatin akhar. Gitu. Memindahkan tanggung jawab kepada orang lain fidzimah juga begitu, karena dia punya hak di orang tersebut. Itu namanya hawalah. Tapi dalam praktek hawalah, jadi ketika apa namanya saya memindahkan utang ke Ustaz Zulkifli, itu tidak ada khiyar gitu. Tidak ada khiyar. Kenapa tidak ada khiyar? Karena sifatnya tuh ghairu mulzim. Jadi ada akad muawadzat yang tidak mulzim, maka tidak perlu ada khiyar. Ya karena di seketika kapanpun orang bisa batalinnya gitu. Namanya hawalah itu. Nanti ketemu deh. Biar wa kadza fil qismati, begitu juga dalam pembagian kepemilikan. Kismah ini bisa terjadi pada warisan, kismah juga terjadi pada ghanimah, kismah juga terjadi pada fai, begitu. Jadi ada pembagian harta. Walaupun kemudian ulama berselisih, kismah itu bagian daripada mu'awadat atau enggak. Kalau saya ngeliatnya kismah itu bukan mu'awadat, ya kismah itu bagi-bagi duit aja. Jadi karena itu tidak ada khiyar. Walau ishtaral abdu nafsahu, kalau seandainya ada budak yang membeli dirinya sendiri, dan itu kita sudah jelasin sebelumnya, dan itu sangat mungkin, kalau ada seorang budak yang membeli dirinya sendiri, min sayyidihi, dari tuannya, sah jual beli itu. Artinya sah dia beli dirinya dari tuannya. Wahal yathbutu lahul khiyar. Tapi apakah kalau budak itu punya opsi khiyar, gitu. Punya opsi khiyar apa enggak kalau budak? Wahal yathbutu lahul khiyar, apakah terjadi khiyar bagi si budak tersebut? Ahlan Pak Sumaryanto. Firrafi'il kabir, firrafi'i, begitu ya. Fazul kifli, rafi'i. Kalau di rafi berarti ini maksudnya fisharhil kabir, Fathul Aziz. Firrafi'il kabir wa rawdati wa jahan, dalam kitab Imam Ar-Rafi'i yang syarhul kabir wa rawdati, dan juga rawdatu talibin Imam Nawawi, wa jahani, ada dua wajah, ada dua pendapat, bila tarjih, tanpa tarjih, tanpa diunggulkan pendapat mana yang rajih, pendapat mana yang unggul. Artinya kedua-duanya ada, bahwa budak tuh ya boleh punya khiyar, tapi satu pendapat mengatakan budak enggak punya khiyar. Ya kenapa enggak punya khiyar? Karena dia budak. Dan itu tidak ada tarjihnya dalam kitab Allah. Wal asahu, akan tetapi pendapat yang paling sahih fi syarhi shaghir, dalam kitab Imam Ar-Rafi dan syarhu shaghir wa syarhul mu'adzab, dan Imam Nawawi dalam syarah al-mu'adzab, annahu la khiyar, bahwasanya budak tidak punya opsi untuk menarik kembali uangnya. Jadi dia harus menunaikan tuh seluruh utang yang dia tanggung kepada tuan dari nilai dirinya sendiri. Gitu. Ya, Rafi. Wa amma akdul nikah, sedangkan akad nikah, fala khiyara fihi, maka tidak ada khiyarnya. Wal farqu bainahu, kan sama-sama akad. Akad nikah dengan akad jual beli sama-sama akad. Lalu kenapa jual beli ada tapi nikah enggak ada khiyar? Fala khiyara fihi, tidak ada khiyar dalam, kalau akad nikah ada khiyar, wow, banyak cerai semua. 2 jam, 3 jam kan gitu, habis akad nikah malam pertama masuk, wah. Aduh, apalagi kalau tinggalnya satu sama mertua, berarti kan khiyarnya masih ada tuh. Ya kalau kita bilang akad nikah ada khiyar. Karena kan akadnya antara laki dengan si wali gadis. Nah, dia sampai malam pertama sama tinggal bersama dalam satu rumah yang sama dengan wali si gadis, berarti dia masih punya opsi sampai terus-terusan. Setahun, dua tahun kalau masih tinggal serumah sama itu, jadi khiyarnya terus-terusan tuh. Tapi sedangkan akad nikah wala khiyar fihi, tidak ada khiyarnya. Wal farqu bainahu, dan bedanya, bainahu, antara akad nikah wa baina akdil bai'i, antara akad jual beli, annal bai'a yaqidu mu'awadatu bainan nasi kathiran, annal bai' yuqadu mu'awadatan bainan nasi kathiran, kan gitu ya, annal bai' ya'qidu mu'awadatan, bahwasanya jual beli itu adalah ya'qidu apa akdu, Ustaz Zulkifli, annal bai'a aqdu mu'awadatin bainam. Harusnya begitu tuh. Enggak ada ya-nya di sini, ada ya-nya. Annal bai'a aqdu mu'awadatin bainan nasi katsira. Ya, benar nih. Annal bai'a enggak ada ya-nya, langsung aqdu mu'awadatin bainan nasi katsira. Bahwasa aqdu, iya benar aqdu di sini ya, makanya artinya bingung dia. Anal bai'a, bahwasanya jual beli itu adalah akad mu'awadhah yang terjadi di antara kita ini manusia, katsira, terjadinya sering banget. Karena kejadiannya sering, maka mungkin di dalam jual beli itu orang tidak bisa punya opsi untuk berpikir 2-3 kali untuk beli barang. Karena saking banyaknya kebutuhan kita, saking seringnya kita langsung mengeluarkan detet gitu. Jadi untuk memikirkan apakah ini bagus apa enggak bagus tuh jadi dikesampingkan. Nah, makanya untuk mengcover kebutuhan atau mengcover hajat kita bahwa kita mendapat hak yang baik terhadap barang tersebut, dijadikanlah dalam syariat tuh namanya khiyar gitu. Kalau sekarang mungkin hak konsumen gitu ya. Jadi annal bai'a, bahwasanya bai' itu aqdu mu'awadhatin, akad mu'awadhah bainan nas yang terjadi di antara manusia katsira, terjadinya terulang-ulang. Fa asbatal khiyar fihi litarawi, maka ada di dalamnya. Fa usbital khiyar fihi, maka ditetapkan di dalam jual beli al khiyar litarawi. Tarawi itu artinya at-tafakkur maliyan, berpikir perlahan. Gitu. Ya itu tadi, karena jual beli itu terjadi sering sekali, maka kemungkinan orang sering kagak mikir untuk dagang, untuk beli maksudnya, gitu. Karena enggak mikir, dia artinya ada cacat atau ada barang yang dia tidak kehendaki, maka dia punya kemungkinan untuk mengembalikan. Di khilaf nikah, berbeda dengan nikah. Ya. Jadi adanya khiyar dalam jual beli itu litarawi, untuk mikir, untuk litaan, untuk perlahan-lahan. Setelah dia datang ke toko, dia jual beli, nah, dia bisa mikir, ini bagus apa enggak ya? Ini butuh apa enggak ya? Enggak dah, enggak jadi kan? Gitu. Karena biasanya mikirnya tuh enggak dari sebelum-sebelumnya, mikirnya tuh on the spot. Gitu. Maka itu dijadikan adanya khiyar. Bi khilafin nikah, berbeda dengan akad nikah. Kalau akad nikah, fa innahu la yaqa'u ghaliban illa an tarawin. La yaqa'u ghaliban, sesungguhnya akad nikah la yaqa'u ghaliban, itu tidak mungkin terjadi, bukan tidak mungkin, biasanya tidak terjadi illa an tarawin, kecuali dengan tarawin terlebih dahulu. Jadi bedanya jual beli dengan akad nikah, jual beli orang biasanya enggak mikir sebelum dia ketemu barangnya. Tapi kalau nikah, dia selalu mikir duluan sebelum akadnya kan. Karena itu tidak mungkin, tidak ada kemungkinan. Maksudnya minim terjadi kesalahan ketika akad nikah, karena sebelum akad nikah sudah terjadi proses nazar, sudah terjadi proses hitbah, sudah terjadi proses istiqsa kan gitu. Satu sama lain saling meneliti gitu. Dan itu terjadi namanya antarawin. Tidak mungkin terjadi akad nikah biasanya illa antarawin, kecuali setelah tarawin, setelah berpikir panjang gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak wa kadzal khiyar fil hib, maka tidak ada hibah. Tidak ada khiyar. Wa kadzal khiyar fil hibati bila thawab. Begitu juga tidak ada opsi mengembalikan barang fil hibati dalam masalah hibah bila thawab, yang hibahnya itu tidak disyaratkan kembali. Jadi ada dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain tentunya, ada hibah biduni, ada hibah bila thawab, ada hibah al hibatu dzatu thawab. Hibah bila thawab itu hibah tanpa opsi ganti. Dan itu aslinya hibah memang begitu. Jadi saya punya mobil tuh gitu. Fib, mobil aneh buat ente aja. Tapi saham ente di perusahaan itu buat aneh. Ya, itu namanya hibah. Tapi minta sawab, minta kembalian gitu, minta ganti, itu namanya hibatu bisawabin au hibatu zatu sawab. Itu hibah zatu sawab dalam pandangan Syafi'i dan juga jumhur itu bagian daripada mu'awadat, akhirnya jadi mu'awadat. Mu'awadat itu tukar menukar. Tapi hibah yang benar, maksudnya hibah yang sesuai dengan standar hibah itu hibah bila sawab, bila iwat, tamliku malin ligairihi bila iwadin halan, ngasih barang bila iwadin tanpa minta ganti. Noh, mobil buat lo, nih kuncinya, udah, itu namanya bila sawab. Nah, bila sawab itu bagian daripada tabarruk, karena tabarruk maka tidak ada opsi khiyar. Kenapa tidak ada opsi khiyar? Karena tabarruk tidak mengikat, kan begitu. Aqdun mulzim, bukan bagian daripada aqdun mulzim, tapi dia aqdun jaizun. Wa kadzalika khiyaru fil hibati bila sawab, begitu juga tidak ada khiyar, tidak ada opsi garansi fil hibati bila sawab dalam masalah hibah bila sawab yang tidak ada minta kembaliannya, tidak minta ganti. Li'annahu wattana nafsahu ala faqdil iwad, karena yang namanya hibah bila sawab, wattana nafsahu, dia menempatkan dirinya sendiri, itu orang yang ngasih hibah, ala faqdil iwadi, pada posisi yang memang enggak bakal dapat ganti. Ya udah, ngasih mobil, mobil lepas, ngasih motor, motor lepas, ngasih rumah, rumah lepas. Dia tidak, dia sudah tahu dia menempatkan dirinya untuk enggak dapat ganti apa-apa gitu. Fala ghibna, maka tidak ada kerugian. Al-ghibn, al-ghibn itu tidak ada penipuan, tidak ada kerugian. Jadi tidak ada kerugian atau si pemberinya enggak rugi. Dan tidak ada penipuan, penipuan itu maksudnya dari si penerima. Ya karena emang ya, hibahnya bila bila sawab. Karena tidak ada kemungkinan itu, maka tidak perlu ada khiyar begitu. Wa kadza zatu sawab alal asuh, begitu juga zatu sawab, yaitu hibah dengan adanya ganti alal asuh, menurut pendapat yang paling sahih, li annaha, karena hibah walaupun ada gantinya, la tusamma bai'an, tidak dikatakan sebagai jual beli. Wa kalamu Rafi'i fi babil hibati, dan perkataan Imam Rafi'i fi babil hibati, dalam bab hibah, tentu yang dimaksudnya Syarhul Kabir begitu ya. Yusbitu fi dhati sawabil ma'lumi al-khiyar, yusbit, beliau menetapkan pada hibah dhatu sawab al-ma'lum, yang biasa dikenal oleh kita masyarakat, itu hibah tapi minta ganti. Lu mobil lu buat gua, mobil gua buat lu lah. Cuman lapak lu tuh kalau malam minggu itu gue yang pakai gitu. Itu ngasih tapi minta ganti, minta kembaliannya gitu. Kata Imam Ar-Rafi'i fi babil hibati yusbitu fi dhati sawabil ma'lumi al-khiyar. Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarah Kabil menetapkan, dan ketetapannya itu ada pada bab hibah. Gitu. Jadi itu fi babihi, di babnya benar itu. Gitu. Di babnya benar, beliau menetapkan adanya khiyar untuk hibah zatu sawab gitu. Kalau pakai pendapat ini kan berarti hibah zatu sawab ya ada khiyarnya, boleh ada khiyarnya gitu. Karena yang nerima itu kan jadi punya keharusan ngasih balik. Maka itu dia boleh menolak itu karena ada khiyarnya. Jadi hibah zatu sawab. Wala khiyara fi rahni, dan tidak ada khiyar fi rahn, dalam gadai, wal waqfi, dalam waqaf, wal itqi, atau juga pembebasan budak, wa talaki, dan juga talak istri, wa fi kulli aqdin jaizin, dan dalam setiap akad jaiz. Nah itu tadi yang dimaksud dengan akad jaiz, akad yang tidak mulzim, tidak mengikat, seperti akad tabarru hibah, itu kan akadnya tidak mengikat, artinya iya gue mau kasih terserah gue mau ambil lagi terserah gue, kan gitu. Tidak ada apa namanya, tidak ada ya borok sikutan sih bahasanya, haram gitu. Tapi boleh tuh, artinya dalam pandangan syariat, narik kembali hibah itu bukan sesuatu yang sah, cuman memang itu diharamkan. Kemudian akad jaiz itu contohnya apa? Pokoknya akad yang kalau mulzim kan jual beli kan mulzim. Si pembeli dapat barang, si penjual dapat duit, gitu. Nah, karena ini mengikat, maka ada kemungkinan berubah pikirannya, maka dijadikan adanya khiyar supaya keduanya bisa saling saling berpikir begitu. Kan fungsinya khiyar tuh gitu. Wa fi kulli aqdin jaizin, dan dalam, jadi tidak ada khiyar dalam gadai, waqaf, aitq, wat itq itu pembebasan budak, wa talaq dan juga talak, wa fi kulli aqdin jaizin, dan di setiap akad jaiz, akad yang boleh yang tidak mengikat, minat tarafa ini dari dua pihak, kal wakalah seperti mewakilkan sesuatu, dia mewakilkan lo apa namanya mobil gua no jualin, ah jadi wakil. Tapi ketika udah diakad tuh jadi wakilkan, dia bilang tengah-tengah waktu, nggak jadi dah, biar gua aja yang jual sendiri, nah, atau nggak jadi gua jual, gua mau pakai, nah, itu kan gak ada masalah. Jadi pada akad yang memang tidak mengikat, tidak perlu ada khiyar, karena dia aslinya sudah khiyar itu sendiri. Kalau akad jual beli itu kan mengikat, maka mengikat kemungkinan ada kemungkinan berubahnya pikiran, maka diberikan akad-akad khiyar. Kal wakalati wa syarikati, seperti wakala dan juga syarikah. Syarikah itu bisa syarikat abdan ya, bisa syarikat badan. Jadi dia berdua tuh mendirikan satu perusahaan gitu ya. Jadi intinya syarikat tuh kongsi. Wa kadza dhaman, begitu juga akad dhaman. Akad dhaman tuh akad nanggung. Afif punya utang sama Ustaz Zulkifli 5 juta. Saya bilang deh, utangnya Afif gue yang nanggung gitu. Nah, ketika udah keluar gue yang nanggung, kemudian 2 jam, 3 jam atau sehari kemudian dia bilang enggak ada, enggak jadi gitu. Itu sah-sah aja, itu enggak ada masalah, karena akad dhaman itu bukan akad mulzim gitu. Wa kadza dhaman wa fi thubutil khiyari, dan dalam ketetapan khiyar li syafi', untuk syafi'. Syafi' itu orang yang punya hak syuf'ah. Ini banyak kalimat-kalimat yang baru nih dalam pelajaran kita nih. Jadi wa fi thubutil khiyari li syafi'i fil akhdhi bisyuf'ati wajhan, dan dalam ketetapan apakah ada khiyar untuk syafi' fil akhdhi bisyuf'ati, ketika dia mengambil barang syuf'ah wajhan, ada dua pendapat. Syuf'ah itu begini, syuf'ah itu hak untuk mendapatkan barang dari, gimana ya bahasanya, jadi syuf'ah itu kan artinya dhamma itu artinya menindih atau menempel. Jadi ada barang yang menempel dengan barang dia, contohnya gini, saya punya rumah atau punya tanah atau punya rumah lah katakan, sampingan sama namanya Pak Iwan misalnya. Pak Iwannya lagi gak ada nih. Nah, Pak Iwan rumahnya di samping saya tuh, dempetan begitu. Nah, Pak Iwan kemudian jual rumah dia tanpa saya tahu. Saya tetangganya, tapi saya gak tahu kalau Pak Iwan jual rumah. Ketika Pak Iwan jual rumah begitu ya, ada tuh pembeli. Yang beli Afif gitu, misalnya. Nah, ketika Afif beli, udah terjadi tuh deal-dealan sekian juta sekian. Nah, saya sebagai orang yang berada dempetan sama rumahnya sama Pak Iwan, saya punya hak syuf'ah. Kenapa syuf'ah? Ya saya, karena saya dempetan. Ini saya disebut syafi', orang yang punya hak syuf'ah itu namanya syafi'. Saya syafi' bilang ke si Afif, "Pip, ente itu beli rumah, itu rumah samping rumah ane. Ane yang lebih berhak. Ente udah sah jual beli, cuman itu rumah jadi punya ane lah, ane ganti." Nah gitu. Jadi maksudnya saya beli ke Afif. Kenapa saya beli? Saya punya hak, karena saya punya hak syuf'ah, dan hak syuf'ah saya itu dilindungi oleh syariat. Nabi Muhammad yang melindungi saya. Jadi saya adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan tanah yang berada di samping saya. Saya punya hak syuf'ah karena saya tinggal di saya tinggal barengan. Saya datang ke Afif, itu rumah yang ente udah beli, ane ngambil alih. Nih, ane ganti duit ente, gitu. Nah, tapi kan duitnya itu kan bisa saja cash, bisa juga ngutang, gitu. si Afif, ane udah bayar Ustadz ke Pak Iwan sekian juta cash gitu. Kalau ente bayarnya nunda, apa namanya, bayarnya apa namanya kredit, ya ane minta lebih, ya nggak apa-apa. Pokoknya saya tuh punya hak untuk mengambil itu. Kenapa? Karena punya hak syuf'ah gitu. Dan si Afif ini tidak disyaratkan ridho nggak ridho, ya. Sepanjang saya tahu, sependek yang saya tahu tuh, orang yang beli itu nggak ada syarat dia harus ridho. Pokoknya dia terima, karena saya punya hak syuf'ah gitu. Kecuali hak syuf'ah saya dibatalin sama hakim. Nah, itu beda cerita itu. Tapi dalam ketetapan syariat, si Afif tuh mau nggak mau harus terima. Karena hak syuf'ah saya dilindungi oleh syariat. Nah, kecuali hak syuf'ah saya kemudian dibatalkan oleh hakim. Nah, ketika saya apa namanya saya beli lagi tuh ke Afif tuh, apakah ada khiyar di situ atau enggak? Ada khiyar atau tidak? Wafi subutil khiyari li syafi fil akhri bi syuf'ati wajhani, ada dua pendapat. Asahahuma, yang paling sahih begitu. Ya, hak tawar pertama gitu. Itu bahasa bagus begitu tuh, hak tawar pertama. Mana tadi? Asahwa, pendapat yang paling sahih fi syarhil kabir, dalam kitab syarh al-kabir Imam Ar-Rafi, fi kitab syuf'ati, dalam bab syuf'ah, annahu yathbutu lahul khiyar, bahwa itu ada khiyar bagi si syafi' untuk menarik kembali duitnya. Artinya, yaudahlah gue gak jadi beli begitu, dia punya hak begitu. Li'annal akhza bi syuf'ati mulhaqun bil mu'awadat, karena hak untuk mengambil bi syuf'ati dengan apa istilahnya sebagai syuf'ah gitu, ngambil barang si mengambil barang ke orang lain yang walaupun udah dibeli itu sebagai hak syuf'ah, itu mulhaqun bil mu'awadah, itu sama hukumnya seperti tukar menukar, bidalil raddi bil aibi, dengan dalil, dengan bukti bahwa dia boleh ngembaliin barang kalau ada aibnya, warruju'u bil uhdati, atau bisa apa namanya menolak bil uhdah, dengan kesepakatan. Ya, maksudnya gini, saya punya hak syuf'ah tadi di rumah Pak Iwan. Ketika apa namanya, ketika terjadi fif, itu ente rumah beli di itu rumah samping ane yang lebih berhak. Udah ane ambil alih gitu. Cuman kalau nanti ketemu gini, itu jadi punya ente lagi lah gitu. Duit ane balikin gitu. Jadi ada, dan itu boleh gitu. Karena ada opsi seperti itu, maka itu mulhaq bil mu'awadah, sama seperti mu'awadah. Maka terjadi adanya khiyar di situ. Intinya khiyar itu diadakan agar tidak terjadi kerugian antara dua pihak. Sama-sama buat mikir. Sama-sama buat mikir. Artinya kalaupun sudah lewat nanti 3 hari kemudian ada orang ingin melakukan jual lagi. Gue jual lagi barang gue ke lu ya. Begitu. Ya gak ada masalah juga. Begitu. Wasahaha fil Muharrar, dan disahihkan dalam kitab Al Muharrar Imam Ar-Rafi'i, huna dalam masalah ini, annahu la yathbutul khiyar, bahwasanya tidak ada opsi khiyar bagi si Syafi'. Wastadrakahu An-Nawawi, dan itu diikuti, artinya di apa istilahnya disusul pendapat bahwa tidak ada khiyar, disusul oleh Imam Nawawi fi Rawdhah, dalam kitabnya Rawdhah. Maksudnya disusul tuh diiyain gitu. Iya, enggak ada khiyar tuh oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, wa sahaha 'adama tsubutil khiyar, dan dia mensahihkan tidak adanya ketetapan khiyar bagi Syafi'. Wan, artinya kalau bagi Syafi' itu tidak ada khiyar, ya udah, artinya nanti sewaktu-waktu dia batalin ya terserah dia, karena tidak ada khiyarnya gitu. Kalau ada khiyar kan berarti nanti udah ngomong begitu, enggak jadi dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa naqalahu 'anil aktsarin, dan Imam Nawawi menukil pendapat tidak ada khiyar bagi si Syafi'i, 'anil aktsarin, dari kebanyakan ulama, fi kitab syuf'ati, dalam kitab syuf'ah di Raudhatut Thalibin. Begitu. Wa lam, ketahuilah, anna Syafi'i, masih ngomongin syuf'ah ini, bahwasanya orang yang punya hak syuf'ah, la yamlik bimujarradi qawlihi, dia tidak memiliki barang syuf'ahnya tersebut hanya dengan ngomong akhadtul mabi'a bisyuf'ah, saya ambil nih barang bisyuf'ah, dengan hak syuf'ah saya. Jadi barang enggak jadi pindah milik cuma gara-gara ngomong gitu. Balabudda ma'allazi, akan tetapi dia wajib ma'allazi, dengan lafadznya itu artinya ngomong syuf'ahnya itu min badli samad, sambil ngambil sambil ngeluarin duitnya begitu. Jadi bukan cuman ah itu kan rumah samping gua ganti 5 juta misalnya gitu. Jadi labudda min ma'al lafzi, dia harus mendampingkan dengan ngomongnya bahwa itu hak syuf'a dia, min badli samani, dengan mengeluarkan harganya. Wa ridhal mushtari, dan juga ridha. Ridhonya si, ada syarat ridho berarti. Jadi tadi saya bilang mushtari itu kan dalam hal ini afif jadi mushtari, jadi pembeli barang. Saya yang punya hak syuf'a karena barang itu ada di samping saya. Saya bilang tadi bahwa tidak ada syarat ridho, tapi di sini disebutkan syarat ridho. Au berarti saya yang salah gitu. Atau mungkin memang ada sepanjang yang saya belajar syuf'a itu tidak mesti ridho. Ridho si mushtari. Karena dia punya hak syuf'a, hak syuf'anya ditetapkan oleh syariat begitu. Ya tentu kan kewajiban ngasih harga beda lagi itu. Ini apa ridho harus ridho si afif? Enggak ada syarat harus ridho. Ini punya hak syuf'a. Kecuali kemudian hak syufa saya dibatalkan oleh hakim. Tapi di sini disyaratkan. Jadi labudda mina ma'allabzi, dia diharuskan. Ma'allabzi, selain dia ngomong bahwa saya tuh lebih berhak nih, ini syufa saya. Min badli samani, dengan mengeluarkan harta, mengeluarkan harga. Gua ganti tuh 5 juta gitu. Gua ganti 10 juta. Fi auridhal mushtari, dan juga harus disyaratkan adanya ridho dari si pembeli, bidhimmati syafi, dengan tanggungan saya. Artinya kan afif beli, fif itu tanah yang lebih berhak ane yang beli, udah tanah buat ane nih, ane ganti 100 juta misalnya, tapi 100 jutanya ane tanggung. Mau gak ente kalau ane tanggungkan 100, ane bayarnya nyicil. Itu si afif harus ridho. Kenapa dia harus ridho, harus dapat ridho pembeli? Li'annahu, karena si syafi, minal mushtari ya'khudz. Ini kalimatnya diputar, pengennya diputar. Li'annahu ya'khudzu minal mushtari. Enggak, mushtari itu pihak ketiga. Yang tadi kita contohin, mushtari itu ente. Saya rumahnya dempetan sama Pak Iwan. Pak Iwan mau jual rumah. Ente yang beli, nah ente tuh mushtari. Saya syafi, saya punya hak syuf'a. Maka saya bilang ke ente, Fif, ente beli rumahnya Pak Iwan. Enggak benar tuh. Itu ane yang lebih berhak, karena ane syafi'nya. Sekarang belinya berapa? 200 juta. Ane ganti 200 juta lagi. Tapi 200 jutanya, ntar ya, gitu. Ane tangguhkan. Sekian bulan misalnya. Nah, itu mushtari harus ridha, mushtari ridho. Ya udah enggak apa-apa, dah ambil lagi, dicicil gitu. Kenapa? Li'annahu, ini teksnya gitu ya Viv ya. Teksnya itu tadi diputar nih, li'annahu minal mushtari ya'khudhu. Yang paling enak li'annahu ya'khudhu minal mushtari. Karena si syafi ini mengambil barang tersebut minal mushtari, dari si mushtari. Makanya harus sudah pakai ridhonya juga begitu. Au hukmul hakim, au hakamal hakimu bisubutu syif'ati. Nah itu. Atau harus juga ada ketetapan hakim. Bisubutu syif'ati, dengan menetapkan syuf'ah. Artinya jual belinya afif dengan Pak Iwan itu sudah sah, sudah beres. Maka saya bilang, saya yang lebih berhak nih karena saya punya syuf'ah. Nah, ngomong saya bahwa saya punya syufa itu harus didukung dengan ketetapan hakim. Begitu ya. Dan dalam masalah syufa ini di pengadilan kita ada apa enggak ya? Setahu saya sih ada apa enggak ya? Tapi setahu saya sih ada tuh. Tapi bukan di pengadilan agama. Pengadilan apa ya? Hak tata usaha kali. Jadi ternyata ada beberapa perbedaan dari yang saya pelajari. Rupanya hak syuf'a itu juga butuh ketetapan hakim gitu. Al haq au la budda min hukmil hakim. Nah, ini kan au-nya tuh man'ubnya ke min itu. Min hukmil hakimi bisubutu syuf'ati gitu. Wa ammal ijaratu, sedangkan sewa-sewaan, sewa menyewa begitu maksudnya. Wa ammal ijarah, sedangkan sewa menyewa, fahal yathbutu fiha al-khiyar, apakah ada khiyar di dalamnya? Fihi khilaf, dalam hal ini ada perdebatan. Sahaha an-Nawawi yang sawai mensahihkan fi tashihi tanbih, dalam kitabnya tashihu tanbih, Tanbih itu kitabnya Imam Syarazi. Jadi Imam Syarazi punya Tanbih, punya juga Al-Muhaddaq. Dua-duanya disyarah oleh Imam Nawawi. Tapi kalau Tanbih juga yang syarah banyak juga gitu. Cuman Imam Nawawi syarahnya namanya Tashihut Tanbih. Imam Nawawi mensahihkan dalam Tashihut Tanbih thubutul khiyar, adanya khiyar dalam ijarah. Wa sahha fi aktsari kutubihi, dan beliau juga mensahihkan dalam banyak kitabnya. Wa kadza Ar-Rafi, begitu juga Imam Ar-Rafi, annahu la yasbut, bahwasanya tidak ada khiyar dalam ijarah. Ijarah itu saya menyewa gitu. Jadi saya nyewa ke Pak Jagat, saya sewa mobilnya sekian juta begitu. Berapa hari? 5 hari misalnya. Ah udah, kalau gitu enggak ada khiyar. Karena tidak ada khiyar, ngembalinya gimana? Ya Musa apa nah, kalau ngembalinya namanya iqalah atau fasakh. Karena ini akadnya bukan akad mulzim, jadi kapan waktu saya balikin lah. Saya cuma nyewa 3 hari, 2 hari duit saya balikin gitu. Itu tidak perlu pakai khiyar, karena akadnya tidak masuk dalam kategori akad mulzim. Nah, jadi salah satu alasannya seperti itu. Tidak ada khiyarnya. Tapi kata Imam Imam An-Nawawi ada khiyarnya. Wal musaqah kal ijarah, dan musaqah itu sama seperti saya menyewa. Musaqah itu tuh muzara'ah. Musaqah itu muzara'. Jadi musaqah itu dari kalimat saqoyaski. Saqoyaski itu artinya nuangin air, nyiramin tanaman. Saya punya tanah nih 1000 meter katakanlah begitu. 1000 meter tuh saya tanamin jagung. Cuman kan saya enggak pintar nanam jagung. Saya panggil nih Afif dan teman-temannya. Fif, urusin tuh tanah, tanamin jagung. Ente nanam jagung, ntar kalau panen 20% dari panen buat ente. Jadi hasil, jadi Afif dan teman-temannya itu dibayar enggak pakai duit, tapi pakai hasil panennya. Itu namanya musaqah. Saya dengan Afif tuh musaqah, dengan timnya tuh dia namanya musaqah, muzara'ah. Jadi bersepakat bahwa nanti hasil panennya itu 20% buat si Afif, itu namanya musaqah. Dan musaqah itu persis kayak ijarah. Ijarah itu amal, saya sewa jasanya Afif ini untuk nanamin jagung begitu. Artinya karena dia sama seperti ijarah, maka tidak ada khiyar di dalamnya. Wa hal yathbutul khiyaru fi aqdi shadaq, lalu apakah ada khiyar dalam akad shadaq? Shadaq itu mahar. Jadi ketika saya nikahkan dengan mahar sekian gitu. Enggak. Maharnya enggak boleh segitu, harus sekian gitu. Jadi harus, itu namanya apakah ada khiyarnya? Artinya kalau udah akad qabil itu apakah boleh kemudian itu dibatalin? Artinya minta nambah misalnya begitu. Wajhani, ada dua pendapat. Al-ashahu, pendapat yang paling sahih, la yathbut, tidak ada khiyar dalam akad mahar gitu. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Suja, ma lam yatafarraqa, selama dia tidak berpisah, artinya bi abdanihi, yaitu dengan badan. Insyaallah minggu depan. Insyaallah hari besok kita teruskan ya, dari kalimat ma lam yatafarraqa al-khiyar. Jadi al-khiyar itu sesuatu opsi untuk mengembalikan barang, dan dalam mazhab Syafi'i khiyar itu cuman ada di majelis, atau khiyar 3 hari setelah pulang dari majelis gitu. Setelah itu tidak ada khiyar. Jadi khiyar itu kan apa istilahnya, mempertimbangkan keridhaan si pembeli, sekaligus juga mempertimbangkan keridhaan penjual. Jangan sampai pembelinya boleh balikin, penjual kan jadi rugi gitu. Maka itu akadnya cuman ada di majelis atau di 3 hari setelahnya. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut besok hari, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengkoreksi bagi dari para asatid, guru-guru kami, dan juga teman-teman sarjana muslim, jika memang menemukan ada keluar dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.